Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, nan godang ndak dibogolau, nan ketek ndak disebut namo, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang bo sampai patamo singgah ke rumah Bapak M. Jamil, Sekda Kota Pekanbaru. Sesudah itu dalam perjalanan ke Masjid Iko ditunjukkan Pak Jamil Iko rumah kayu tinggi dan sebelah kanan Iko rumah Profesor Dr. Amir Lutfi. Sesudah itu tidak jauh di belakang Iko rumah Profesor Dr. Zulfadil. Sesudah itu yang sebelah kiri Iko agak ke sana rumah Bapak Dr. Ismardi Ilyas. Kemudian sesudah itu agak jauh dari Siko ada rumah Dr. Erman Gani. Jadi kesimpulan ambo dari rumah Pak M. Jamil ke Masjid, Masjid apa nama? Darul Al-Ma'arif, bahwa orang binuang mementingkan pendidikan. Nah, itu poin yang pertama. Ini banyak anak-anak tidak mau sekolah, tidak mau kuliah. Di apa ada sawit lima batang, ada gotah. Gotah kok sampai kemana? Sawit harga melambung tinggi. Begitu stop impor, ekspor impor CPO turun, harga sawit melambung, tapi pupuk naik. Oleh sebab itu, memang kesarjanaan sekolah tidak menjadi standar ukuran orang berhasil. Tapi bagaimanapun, awak mesti sekolah. Jadi sebagai anak muda masyarakat binuang, tidak perlu lagi susah ibarat masuk ke hutan merintis jalan. Sebab orang-orang tokoh-tokohnya sudah ada berhasil. Untuk tingkat kampus, puncak tertinggi adalah rektor dari binuang. Untuk jabatan wali kota, puncak tertinggi adalah wali kota. Di bawah wali kota itu, itulah sekda kota dari binuang. Jadi anak-anak muda dari binuang, kalau mau sukses, berhasil, teruskan kuliah. Jangan sampai tak kuliah. Sebab sekarang banyak diiklankan di medsos, tidak kuliah bisa kaya. Jadi apa? Jadi YouTuber. Uang yang jadi YouTuber kok berapa uang? Bisa dihitung pakai jari YouTuber di Indonesia. Dan uang lupa bahwa menjadi YouTuber itu pun ada sekolahnya. Ada ilmu komunikasi, ada ilmu bagaimana cara mengedit video, menguploadnya ke YouTube. Ada ilmu logaritmanya. Itu dipelajari, bukan tidak pakai sekolah. Jadi sebenarnya ini pembohongan massal. Jadi kalau mau bangkit seperti penerus uang-uang dan ambo sabui kan tadi, profesor, doktor, rektor, seko, jabatan-jabatan tadi, tidak lain, tidak bukan adalah salah satu solusinya adalah sekolah. S1 lanjut S2, S2 lanjut S3, S3 habis, tidak boleh. Di atas itu es cendol, es doger, es bandung, es tebak. Artinya tidak apa-apa awak kuliah, tapi punya bisnis jual es itu tidak apa-apa. Kenapa? Sebab kalau hanya dicukupkan pada keilmuan, mungkin rezeki itu tidak dari situ datang. Sebab rezeki kau berpintu-pintu. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu-pintu yang banyak. Tertutup pintu belakang, masuk dari pintu kanan. Tertutup pintu kanan, buka pintu kiri. Ambo indak masuk dari belakang, indak dari kanan, indak dari kiri, dari pintu muka, pos sebelah imam ada pintu. Nah, jadi semua pintu rezeki ini mesti diketuk. Dan sebagian besar orang binuang yang sekolah tadi adalah sekolahnya agama. Pak M. Jamil, IAIN Susko, Sultan Syarif Kasim. Profesor Dr. Amir Lutfi, Fakultas Syariah, IAIN Suskoyo. Ustadz Ismardi Ilyas, dari IAIN Susko. Dan kebetulan yang ada di belakang ambo ko, Iko Sodonyo, alumni IAIN. Ada Ustadz Repol, itu satu angkatan sama ambo, angkatan 96. Ada Ustadz Jamal, angkatan 96. Ada Ustadz Tatang, angkatan 96. Ada Pak M. Jamil, angkatan 95. Ada Ustadz Endri, angkatan 94. Ada Ustadz Saidul Tombang, ini titelnya agak lain sekete, TGS, Tuan Guru Saidul. Ada ini pimpinan pondok pesantren di Kamparki, angkatan 94. Jadi nana ada si koko 94, 95, 96. De apa uang kau duduk di belakang ambo? Sebab kalinya duduk di muka ambo, hilang bahan ceramah ambo. De uang kau senior-senior ambo sodonya. Dan niko sodonya sekolah agama. Kini ada fenomena, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya indak mau menyekolahkan anak ke agama. De takui indak ada kojo, indak makan. Anaknya di mana? SH. Mau jadi pengacara. Upunya ndak ada uang bepekau. Anaknya di mana sekarang? Fakultas kedokteran. Kini ndak lu ada uang sakit. Dek COVID dah balik kampung. Dianggapnya kalau sekolah agama iko ndak makan. Banyak bapak ibu ndak mau memasukkan anak ke pesantren, malu mendaftarkan anak ke IAIN. Takui indak makan. Kau contoh orang nan sekolah agama sampai kini tetap makan. Ambo lengkui kau bukan dek nak makan. Beko kalau anak ambo sekolah pesantren jadi apa buya? Beko kalau anak ambo tamat IAIN SAG nyo jadi apa buya? SAG bisa jadi seko. Kau buktinya? SAG bisa jadi anggota DPR Kabupaten Kampar, Ustaz Repol. Ompek periode. Periode kelima kok jadi Kabupaten Bupati Kampar. Ambo sebenarnya ngetes aja, setuju enggak, Bang? Alah, catat berapa TPS kok. Ustaz Endri alumni Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, bisa jadi ketua KPU di Batam. KPU itu Komisi Pemilihan Umum, bukan kepala penuhuban. Bisa. Ustadz Saidul Tombang kini jadi tuan guru. Sebelum mendirikan pesantren, bapak lama jadi wartawan media, pers, koran. Dek kini ndak ada uang lagi baca koran gara-gara medsos kok abe pindahnya ke pesantren. Jadi alumni IAIN bisa jadi apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang takut memasukkan anak ke sekolah agama, takut memasukkan anak ke pesantren, comeh memasukkan anak ke IAIN, dek takui ndak makan, itu lambungnya dokek sama utaknya. Sengaja diciptakan Allah utak kau di atas, lambung kau di bawah, supaya awak indak terlalu memikirkan lambung. Jadi kalau ada orang, anak angku di mana? Anak ambo di pesantren. Beko kalau tamat makan apa? Anak di mana? Di IAIN. Fakultas apa? Fakultas syariah. Titelnya apa? SAG. Hah? Sarjana alam gaib. Nyon ndak tahu nan sarjana alam gaib. Kala mena menyelamatkan negeri awak. Dek uang sarjana alam gaib nan berdoa tiap malam, membaca yasin, tahtim dan tahlil, tahajud, iktikaf, ikola membuat negeri awak masih baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Jadi yang ingin ambo sampaikan dalam kunjungan ambo ke Binuang Eko adalah semakin menguatkan keyakinan awak yang mulai goncang dengan kemajuan teknologi. Manusia menjadi konsumtif, berpikir setelah tamat kuliah kerja, setelah kerja dapat duit, setelah itu beli mobil, beli rumah, nikah, liburan. Pendek cita-cita. Kuliah, kojo, duit, rumah, motor, nikah, liburan. Kalau cita-cita duitnya cuma untuk itu, elok jadi kucing anggora. Kucing anggora kan itu? Bayi makan, bayi minum, dibawa uang ke salon. Kini, uang yang mempunyai kucing anggora lebih mahal lah pula salon kucingnya itu daripada salonnya. Kucing mandi tiap hari, ini tiga hari sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup iko mesti ada misi awak untuk apa? Mensejahterakan umat, paling tidak uang kampung awak. Di sekolah kan anak awak sekolah agama, sesudahnya berhasilnya balik ke kampung, dibawanya kawan inyo yang juga uang sekolah agama. Pak M. Jamil sekolah agama, sesudah berhasil dibawanya kawan ninyo, adik kelasinya IAIN. Tapi Ustaz Somad di IAIN dulu. Yo, ambo angkatan 96, tapi ndak selesai, ndak tamat. Cuma 2 semester. Berapa tahunan lalu ambo diundang ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sampai di situ ambo diminta untuk orasi, menyampaikan presentasi tentang dakwah Islam. Sesudah itu ada profesor namanya Bu di situ. Ustaz Somad kami angkat sebagai alumni UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketambo, saya di UKM kok cuma 1 semester. Sesudah itu ambo pindah ke Maroko. Nyonyobi ada peraturan baru, ompe ari pun awak terdaftar dianggap sebagai alumni. Nah, jadi UKM mengakui ambo sebagai alumni, IAIN Susko sampai kini ulun mengakui lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ambo sekolah memang banyak pindah-pindah. Kelas 1 pesantren namanya Darul Arafah. Pindah kelas 2 namanya Muallimin Al-Wasliyah. Kelas 3 pindah namanya Nurul Falah. Kuliah pun gitu jo. Tahun pertama IAIN Susko, tahun kedua Al-Azhar Mesir, S2 pindah ke UKM Malaysia. Habis itu semester keduanya pindah pulau ke Maroko. Sesudah itu S3 sampai mendaftar IAIN S3. Sebelum kalau pengumuman pindah pulau ke Sudan. Dek apa Ustaz selalu pindah-pindah iko? Banyak sebab. Di antaranya mencari nan gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian, anak muda nan ado di Binuang, lanjutkanlah pendidikan. Masalah biaya tinggal cari di internet www.google.com, enter, lalu kemudian dapat program search beasiswa. Lain sama zaman ambo dulu. Zaman ambo dulu ndak ada beasiswa, bangke surang. Kini kami membuat yayasan namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tahun iko satu uang anak Riau nang bangke ke Timur Tengah dari Maroko sampai Yaman kami lepas di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saat pelepasan setiap anak diboy amplop isinya 2 juta. Kali satu uang 2 juta. Beko kalau nyebalik ke Pekanbaru disambut, diletakkan di Yayasan Tabung Wakaf Umat, magang 6 bulan di Nurul Azhar. Beda ambo dulu, bangke surang, poi surang. Datang tak dijawab, balik tak diantau. Bentuk hantu jelangkung. Tapi adik-adik kelas sambo kini alhamdulillah. Salah satu adik kelas sambo ado tadi datang baru tahun pertama di Al-Azhar minta nasihat. Ustaz Somad, kakak kelas kami ambo kini di Al-Azhar Mesir. Tolong boy ambo nasihat, ambo ndak balik ke Kairo. Kata ambo pogang limo. Nan pertama sukses studi S1, S2, S3. Nang kedua sukses talaki, membaca kitab kepada ulama, jangan baca kitab surang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musnad Abdul Razak, Kitab Al-Um Imam Syafi'i, Kitab Ar-Risalah, Kitab Usul Fikih, dibacakan kepada ulama. Bulan Juli, bulan Agustus, 2 bulan libur, jangan balik ke kampung. Manfaatkan menghatamkan kitab di masjid-masjid nan ado di Kairo. Nang ketiga, sukses organisasi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERTI, Al-Wasliyah, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, Persatuan Pelajar Mahasiswa Riau. Supaya apa? Supaya terbiasa mengelola organisasi. Mano tahu sok balik dari Mesir berceramah banyak jamaah, adonan setuju mangke menjadi anggota legislatif, tahu awak cawa memukul martil sidang parlemen. Nang keempe sukses metodologi, jangan cuma belajar di Al-Azhar baca kitab, tapi belajar metode cara tahfiz Quran di luar Al-Azhar. Cara bagaimana mengajar bahasa Arab di luar Al-Azhar. Namanya sukses metodologi. Nang kelima, sukses komunikasi. Komunikasi ku ada dua. Nang pertama, menulis. Ada orang ceramah tidak pandai, tapi kitabnya banyak, dia menulis. Ada orang menulisnya tidak pandai, tapi ceramahnya banyak. Amako kalau bisa dua-dua, contoh Buya Hamka. Buya Hamka ceramahnya mantap, tulisannya mantap. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Tidak pandai menulis, ceramah. Tidak pandai ceramah, menulis. Ceramah tidak bisa, menulis pun indah, tojun ke Sungai Kampar. Untuk apa belajar jauh-jauh ke Kairo kalau awak balik indah menggunakan ilmu eko pada dua, tulisan dan ceramah. Zaman ambo dulu susah sebab awak tidak bisa menengok di awak ceramah. Kini mudah, tinggal hidupkan handphone di topi Sungai Nil. Ah, ceramah awak di topi Sungai Nil. Hai guys, saya sedang berada di tepi Sungai Nil. Disinilah Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya. Wahai ibu-ibu yang ada di Kabupaten Kampar, hanyutkanlah anak kalian dari Sungai Kampar sampai ke Sungai Nil. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Membuat channel di YouTube gratis, direkam awak bisa menengok segala kekurangan awak. Awak sangko kalau awak ceramah suang lah hebat, ditonton orang uponyo peci awak miring sebolah. Nah, jadi tidak ada halangan untuk menulis. Menulis di blog-blog bisa gratis di internet. Membuat aplikasi gratis. Jadi sekarang zaman anak kini jauh lebih mudah daripada zaman kami dulu. Iko senior-senior amboko dulu belajar ke Pekanbaru, ambo yakin dengan berbagai macam kesulitan. Anak muda dari Binuang, silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke sarang kampung halamannya Binuang, insyaallah. Amin. Kenapa tadi Ustaz Sobi dari awal tausiah ko anak muda, anak muda? Sebab anak muda iko lah yang akan melanjutkan perjuangan. Adapun nan tua-tua la dokek liang lahat. Oh, Ustaz jangan menyepelekan. Malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Banyak orang muda meninggal, orang tua sehat walafiat. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sakit jangan hilang harapan, yang sehat jangan terlalu sombong angkuh. karena hidup adalah amanah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insyaallah pertemuan awak iko menyebabkan umur awak barokah sebab bernilai amal soleh. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lah habis setengah jam ceramah hambo tetap seperti yang dulu, 60 menit 600 mililiter. Poin yang kedua, sesudah sampai di masjid iko, apa kata Pak Seko, Pak M. Jamil, Ustaz Somad, iko masjid dibangun oleh pertama kalinya dulu dibangun Haji Bakar. Iyo, ambo kadang susah ingat nama orang. Dibangun Haji Bakar. Berapa banyak orang kayo di benuang kok? Berapa banyak orang dulu yang dititipkan Allah amanah harta, tapi nanti sabwi Pak M. Jamil ketelingu ambo cuma suang Haji Bakar. De aponyo, de inyo membangun masjid. Mako kelado kini uang kayo di Binuang, di Kabupaten Kampar, di Bumi Lancang Kuning, walaupun nampaknya ambo tausiahnya di Binuang, tapi video iko ditonton uang dari Sabang sampai Maroko. Sebab iko kamera iko akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Yang belum subscribe segera sekarang juga. Jangan mati sebelum membangun masjid. Amin. Ambo sedang membangun masjid. Jamaah membangun masjid. Silakan. Ustaz TGS Tuan Guru Saidul sedang membangun masjid. Ada donaturnya membangun masjid. Donatur ko mau mengucurkan dana, syaratnya suci. Bawa Ustaz Abdul Somad kumah ambo. Iko nan agak boek sikit. Sebab syarat ambo datang ko agak susah. Di antara syaratnya mesti ada duyan. Nah, sampai kini Abdul Somad datang indak ada syarat apa-apa. Awak bukan artis yang minta tiket pesawat VVIP, minta tinggal di hotel bintang 5. Dulu ambo sebelum masuk TV diundang orang di Indragiri Hulu di Rengat, ditompekkan uang tu di hotel bintang 7. Jadi ingat tu ada nama hotelnya bintang 7. Di dunia kau tidak ada hotel bintang 7. Paling tinggi bintang 5. Maka kini ambo kemana-mana ceramah tidak pernah minta hotel bintang. Kau Ustaz Somad kau minta hotel? Tidak, dek dulu kamilah bintang 7. Condo apa waktu itu hotel bintang 7 itu? Masuk kami ke kamarnya, nengok tompek tidur, kau lu per-pernya dek. Bintang 7 itu kan poneng kepala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang menyabui, kenapa susah mengundang Ustaz Somad itu? Oh, inyo tu banyak permintaannya. Mesti ada iko, mesti ada iko. Itu hoax, itu fitnah. Perlu ambo jolehkan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bangunlah masjid. Iko kekal abadi sampai hari kiamat. Masjid kau cantik, masya Allah. Kepala tiangnya tinggi, jadi utak awak tidak suntuk. Angin perputaran sirkulasinya bagus. Kemudian masjid kau tiang dindingnya berlubang-lubang, jadi tidak perlu pakai AC. Iko kalau dinding kau lubangnya banyak, kau namanya AC. AC itu artinya angin copek. Toilet kamar mandinya bersih, ambulah masuk ke dalam. Ada pula ruangan ketek di samping imam supaya ustad-ustad bisa duduk makan buah di dalam. Sebab buah kau limited, terbatas. Nah, jadi awak tidak langsung. Jadi masjid kau lah mantap. Dibuat di atas supaya apa? Laki-laki di bawah, perempuan di atas kalau bulan suci Ramadan, mana tahu membawa anak ketek supaya tidak bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan. Di bagian belakang dibuat lemari isinya mukena telekung, kalau ada musafir datang lalu nyenumpang sembahyang tidak membawa telekung dari rumah, makanya bisa memakai. Cuma perhatikan kebersihannya. Sebab ada di beberapa masjid di Pekanbaru, ada memang begitu dipakai bau dipasang pingsan. Rupanya tidak bercuci 3 tahun. Kalaupun ada dinding yang belum disemen, masih ada yang kasar-kasar, ini sebetulnya walaupun tak tertulis, tapi sebenarnya ada kata-kata yang tersemat di sana. Apa mana? Bersedekahlah. Ma'akal tafa'af naita. Duit sawit, duit gota, duit karet, duit ikan salai, duit ekspor impor dimakan busuk. Ambo makan sehari 2.5 ons. Kalau sebulan 7.5 kilo. Kalau setahun 1 kilo. Ambo walaupun kui bentuk iko, ambo udah membusukkan 4.5 ton. Kalau disiramkan kotoran kambing ke cabai, insya Allah cabai ko gopu hijau merah menyala. Tapi kalau 4.5 ton tadi disiramkan ke cabai, kunyang matinya langsung. Saking ndak adonya mempaan manusia. Dimakan busuk, dipakai lapuk. Wa mata sadaqta yang diwakafkan, ikolah yang menolong agama Allah. Masjid Al-Ma'arif dibangun 1981, diresmikan dipakai 1982, sekarang sudah 2022, 40 tahun amal mengalir sampai hari kiamat. Ustaz kok tahu 8182? Itu ada tulisannya. Perlu masjid-masjid menulis sejarah supaya uang nang sembahyang tahu bilonya masjid iko dibue. Siapa nang bawakap? Walaupun indak awak bacakan Al-Fatihah, malaikat indak lupa mencatat. Inna alaikum lahafizin kiraman. Berapa banyak sultan-sultan Siak? Banyak sultan Siak, tapi nang dikonang uang sampai kini. Apa ketua? Masjid Sahabuddin di tepi Sungai Siak. Masjid apa? Masjid Sahabuddin. Berapa banyak sultan yang membuka Pekanbaru, menelusuri tepi Sungai Siak, bonti waktu di senapelan, ditambekkannya sampannya, naiknya kate, ditogakkannya masjid. Maka dibangunlah masjid, Masjid Senapelan. Siapa sultannya? Sultan Abdul Jalil. Tidak selesai matinya, ditoikan di anaknya, namanya Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Sampai kini sodoang Pekanbaru nan sembayang di Masjid Senapelan, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Di Aceh datang tsunami menghantam, hancur kantor dan rumah, tapi masjid tetap tegak berdiri. Ambo setiap peristiwa tsunami datang, dibawa ke belakang masjid, tiang-tiangnya dibiarkan retak hancur, dikasih kaco bentuk akuarium. Kenapa tidak direnovasi? Menunjukkan beginilah dahsyatnya tsunami, tapi Allah menjaga masjid ini Pak Ustaz, sampai hari ini tegak berdiri, mengalir sampai hari kiamat. Pelajaran dari Binuang, bahwa yang kaya silakan memperluas kebun sawitnya, silakan membuka ruko sebanyak banyaknya. Alhamdulillah Buya, ambo sebagai persiapan untuk pensiun ko lah ada ruko satu pintu. Banyak tuh bau pintunya aja. Sebagai persiapan. Betapa orang takut tidak makan. Nanti kalau pensiun tak ada tunjangan, tak ada gaji pokok, tak ada SPPD, siap kos-kosan. Padahal malaikat maut sudah datang sebelum pensiun. Sebelum SK pensiun kalau, SK malaikat maut Israel lah tiba duluan. Ada yang perlu dipersiapkan setelah kematian. Kemana kami salurkan Pak Ustadz? Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemana kami salurkan Pak Ustadz? Ada namanya Komunitas Kampar Berbagi. Ketuanya hadir kini bersama awak, alumni IAIN Ustadz Jarlis. Ambo dibawa dek beliau ke Kuntu, dari Kuntu naik sampan sampai lagi ke dalam, di bawah mengecat masjid, di bawah tablik akbar, ke tempat yang tak terjangkau oleh masyarakat biasa. Berapa sumur bor yang sudah dibangun komunitas kampar berbagi, rehab rumah, rumahnya ndak layak dibangunkan oleh komunitas kampar berbagi. Duitnya dari mana? Dari masyarakat, salurkan melalui kampar berbagi, dibolikan semen, batu bata, kerikil, disumbangkan sumur bor, dihadiahkan pahalanya untuk almarhumah amak awak yang sudah meninggal, almarhum ayah awak, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ummi matat, amak ambolah mati, apa atas sedaku anha, kalau ambo bersodakoh apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, pahalanya sampai. Jadi kalau awak bersedekah, pahalanya sampai. Ayu sedekah tu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saktiul ma, memboi air minum. Pahalanan paling elok adalah memberi air minum. Itulah maku ambo diboi air minum sampai 2 botol tu. Nanti disediakan dari tadi, nan satu ko ambo bawa dari dalam. Kenapa Ustaz bawa dari dalam? Sebab kalau ambo tinggalkan di dalam, mubazir, sayang. Itu mako dibawa ke siko. Iko pun perlu ambo jelaskan supaya masyarakat indak curiga. Oh, dibawanya dari rumah, takutnya kena acun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi di tempat Arab sana gurun pasir susah, ndak ada sumur, ndak cono tempat awak digali semeter kalau mata air di sana susah. Itu maka diminta yang paling afdol adalah membuat sumur. Tapi di tempat awak kan air sudah banyak, sungai Kampar mengalir, mata air banyak, tak perlu lagi bersedekah sumur di sebagian tempat. Sedekahnya apa? Nan paling dokek kini sedekah semen, sedekah relief. Kau nampaknya panitia sengaja menompek kenambo duduk di sekolah supaya kau nampak. Nani kau lah elok, nani kau lah cantik, nani kau sengaja supaya nampak kayu-kayu. Nanti yang anda update status, gambar kayu-kayu biar nampak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, uang yang dermawan kalau inyo menengok iko tersenyumnya. Sebab apa? Ada peluang inyo untuk berbuat supaya pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Tapi uang yang bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin bakhil, itu nasabnya, maka menengok iko sakit jantungnya. Kalau piti awak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masalah sedekah, wakaf, infak, tidak perlu lagi masyarakat binuang iko diceramahi. Sebab apa? Masjidnya sudah megah, cantik, besar, indah, luar biasa. Mudah-mudahan daerah-daerah lain terinspirasi dengan masjid iko insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bangun musala bagus, bangun masjid bagus, bangun surau bagus. Tapi kalau punya kekuasaan, pakailah untuk membangun Islamic Center. Akhirnya berdirilah Islamic Center Kabupaten Kampar, Al-Markaz Al-Islami. Ustaz, yang betul itu Islamic Center atau Markaz Islami? Islamic Center bahasa Inggris, Markaz Islami bahasa Arab. Bahasa awaknya pusat Islam, supaya terpusat di sana ceramah umat Islam. Subuh ada kajian subuh, ambo mengisi dulu di situ, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib. Masuk imam besarnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, sekretarisnya Ustaz Johar Arifin Wangkuntu Kamparki. Inyo menelpon ambo, Ustaz Somad, sebab inyo kakak kelas ambo di Azhar, inyo 96 ambo 98. Bisa Ustaz Somad mengisi ceramah di Islamic Center? Insyaallah. Ba'da Isya sekali, ba'da subuh sekali. Loloknya di kantor MUI. Belakang kantor MUI itu ada kasur di dalam. Tidur situ. Jadi kalau kini yang mau ceramah di Palembang, di Aceh, di Kalimantan, di Makassar, di Sorong, Papua, kata panitia, mohon maaf Ustaz, kami belum bisa menyediakan tempat yang layak dengan segala kekurangan, kata panitia. Dalam hati ambo, ambo dulu lolok di kantor MUI. Lalu kemudian sebulan sekali Islamic Center Pasir Pangarayan dari tahun 2010 sampai 2006 boleh. Oh, 6 tahun bulak balik bawa motor surang. Bangke sesudah majau di UIN jam 2 langsung ke Pasir Pangarayan. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 sampai pasir, mandi, makan habis maghrib, habis isyak tausiah, iktikaf malam, subuh bangke. Nah, jadi kalau kini ada jamaah menyebut panitia, mohon maaf Ustaz, mungkin Ustaz terlalu lelah, ini ceramahnya jadwal kita penuh betul. Dalam hati ambo, kau kan naik pesawat. Dulu menyetir suang dari Pekanbaru sampai ke Pasir Pangarayan, dari Pasir Pangarayan pulau langsung lagi ke Bagan Siapi-api. Nasib baik malaikat maut ulun tiba. Kalau tidaklah lama mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Islamic Center lagi di Sia. Maka inilah yang mengalir. Alhamdulillah ada yang kaya bangun masjid dengan hartanya. Tak kaya tapi punya jabatan, bangun masjid dengan jabatannya. Tak punya jabatan, tak kaya tapi punya suara, ajak masyarakat membangun masjid dengan suara. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya kurang yakin nampaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yatsba'ul mayyita thalathun. Kalau awak mati, yang mengiringi jenazah iko cuma tiga. Nam pertama, maluhu harta. Motor nam mahal. Kalau balik ke kampung, kaconya ditutui, kelaksonnya godang, peng. So doang memandang. Masya Allah tabarakallah. Apa bukti uang sukses di kota? Kalau mudik balik Idul Fitri membawa motor bau, padahal kredit. Ternyata motor mengikuti awak sampai ke parkir pemakaman, TPU, Taman Pemakaman Umum. Dan kedua nak mengiring awak, ahluhu, bini, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat. Iko, senior-senior rambo ko, yang angkatan 94, angkatan 95, angkatan 96 ko, kalau ambo mati, uang iko akan datang mengiringi ambo. Tapi ambo tetap masuk surang. Sesudah acara baca tahtim, tahlil, doa, uang ko pun balik, langsung dicarinya foto kami nan lamo-lamo, dilingkarinya wajah ambo merah, langsung ditulisnya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat kami. Lalu di ujung dikirimnya gambar caption bule warna kuning, air mata mengalir. Hik hik hik hik. Nah, jamaah pun sama-samanya lah mengkomen di bawah. Amin amin amin amin amin. Awak nak mati surang. Kalau ada bini nak menangis di topi kubur, abang, acu. Sandiwara guys. Tidak ada lama ikut ke dalam, tidak ada. Lama hidup banyak diaso, panjang umur banyak ditengok. Ambola lama membacakan talqin uang mati. Sampai kini Allah nado bini lama masuk agak semalam ke dalam. Tidak ada. Tapi ustad-ustad ko banyaklah ustad-ustad. Jangan bo, jangan masuk bo. Ambo kalau ada uang menangis, ambo diam. Ambo nak nengok, inyo nak masuk, inyo nak masuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, harta nan banyak, bermiliar-miliar di bank, rumah, ruko, duit, sodonyo dibagi duo. Apa namo harta tu? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Inyo akan nikah dengan brownies, brondong manis. Awak nalo mati dimakan cacing tanah. Tapi ada yang tetap mengalir sesudah awak mati. Mana? Masjid Al-Ma'arif. Subuh mengalir, zuhur mengalir, Asar mengalir, Maghrib mengalir, Isya mengalir, Tarawih mengalir, Witir mengalir, Iktikaf mengalir, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Kusuf mengalir sampai hari kiamat. Maka mesti awak berniat jangan mati sebelum membangun masjid. Andai tercapai, alhamdulillah. Andai tidak tercapai, innamal a'malu binniat. Niat awak lah sampai. Ambo bersuo sama orang, umurnya 85 tahun. Ndak ada lagi jangguiknya konan hitam. Ustaz Somad, saya berdoa kepada Allah minta umur panjang. Condo apa caonyo pak? Ambo bangun 3 masjid. Sesudah itu, ambo berdoa. Ya Allah, jangan matikan ambo sebelum selesai masjid. Lah selesai masjid juga, tambah sih leh. Berdoa leh. Ya Allah, jangan matikan ambo sebelum selesai masjid. Sampai kini, masjid tidak selesai-selesai, ingin nak mati-mati. Ada uangnya, hidup uangnya. Jadi selama ambo berkeliling tompek-tompek kok, ambo bersuah sama makhluk-makhluk yang unik-unik. Ada di satu tompek lah yang mau bersuah. Ustaz, saya ingin bicara sampai mato sama Ustaz. Ya Pak, apa namanya Pak? Doakan saya Pak Ustaz. Apa program Bapak? Program saya sebelum mati membangun 99 masjid. Buserak masjidnya banyak. Inilah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menyapi umat Islam itu tidak perlu kaya, kita hidup bersahaja, bermiskin-miskin, siapa yang membangun masjid? Membangun masjid mesti kaya raya, duitnya mesti banyak, tanam kebun sejauh mata memandang. Tapi ingat, tujuannya bukan dunia, tapi dunia dijadikan jembatan menuju akhirat. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pelajaran yang pertama, ambo menengok uang-uang binuang uang yang sekolah agama. Pelajaran yang kedua, ada uang kayo binuang membangun masjid dikenang sudah 40 tahun. Pelajaran yang ketiga, apa tujuan Pak M. Jamil ko membawa ambo ku binuang? Ambo tidak ada bertanya. Nama undang ko Haji Endar. Bisa kita ke kampung Pak Seko? Kata ambo, saya penuh. Dan itu 3 hari kemudian tanya lah, kapan kita ke sana? Jadwal ambo penuh. Dan itu tanya lah, adik selalu, akhirnya ambo kasih. Tapi dalam hati ambo penasaran, apa? Jangan-jangan kampanye jadi wali kota. Aduh je curiga. Aduh je curiga. Tapi setelah lama ambo pikir, tidak mungkin. So, iko kan tidak dapil nih, yo kan? Apa guna awak tablik akbar tidak didapil awak? Hari ko bau dapil ambo jawabannya. Uponyo ingin menyenangkan hati amat. Ada orang perempuan yang sangat beruntung bertuah, umurnya 83 tahun, sehat walafiat, anaknya sekolah agama, berhasil dibawanya Ustaz Somad, ondak menyenangkan hati amat. Itulah nambo baca salah satu nasihat Habib Umar bin Hafiz, keturunan Nabi di Yaman. Kalau ingin rezekimu seperti raja-raja, maka buatlah omakmu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Dibuatnya omaknya macam raja, permaisuri, maka dibukakan Allah pintu-pintu kebaikan. Kau pelajaran tu anak-anak muda, kalau ingin berhasil hidup, maka senangkanlah hati awak. Jangan sampai ama awak datang ke tempat servis handphone. Ada apa, Bu? Tolong cekkan handphone ambo ko ndak berbunyi lah 2 minggu. Ditengok de uang servis handphone, handphonenya bagus, Bu. Anak ibu nan error. Handphonenya ndak bermasalah, anak ko ndak menelpon. Sekali besuonyo ama sama anak, apa kata ama? Bisa amak minjam duit 1.000 ndak memboli boleh membayau fidyah? Amak patang ndak tolok puaso ingin membayau fidyah. Bisa amak minjam 1.000? Apa kata anak? Tunggu ya mak, ambo tanya bini ambo dulu. Kalau ada anak lelaki yang gagah perkasa, takwik berbakti kepada amaknya dek bini, iko salah satu anak tanda-tanda selamat dari azab kubur. Dek inyolah terlalu azab sama bini aku. Kata malaikat, iko jenazah iko ndak usah awak azab leh. Dek apa? Dek amaknya potang minjam 1,000 pun melapor yo. Duduk sama-sama awak ah ha? Gelisah. Gelisah. Pulang sebentar ya. Pulang. Ini sudah nelpon dari tadi security kok. Ndak mama ada namanya di situ, ndak mama ada. Ndak Umi ada. Apa namanya? Security kejam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dosa kalau awak buek di dunia, maka di akhirat awak dapek di dunia pun dapek juga. Jangan heran kada ada uang penjual narkoba, di dunia konyo senang, ndak ada azabnya. Sedap azabnya ditunda di akhirat. Namanya istidraj, azab yang tertunda. Kalau ada uang pencuri, penipu, curang timbangan, timbangan kau bisa di setelnya 50 kilo. Masuk sawit ketek 50 kilo jo. Datang tandan godang 50. Awak duduk situ 50 jo. Tapi duitnya sonang, duitnya tonang. Itu azabnya beko di akhirat. Tapi ada uang nama buat dosa, di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Senangkan orang tua. Pak M. Jamil, iko makku umurnya 83 tahun, nyo disiko sama siapa? Nyo ndak disiko, buya. Nyo di Pekanbaru. Jadi kesiko, kesikonya kalau libur aja hari Sabtu hari Ahadnya cuma PNS. Disonangkan hati orang tua. Kalau belum mampu menyenangkan hati ama, jangan buatnya susah. Iko sekolah Pekanbaru. Asal masuk teleponnya asaki jantung ama. Cobalah menelpon menunjukkan prestasi IP ambo ampe. Ambo kini lulus PNS. Ambo kini naik jabatan. Ambo kini bisa mangke haji. Menyenangkan hati orang tua. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang tua. Andai awak bawa nyepoi ke Mekah, sampai di Mekah tawaf sa'i umrah, lepeh tu poi ke Padang Arafah, lepeh tu ke Muzdalifah, ke Mina melontar jumrah 3 hari. Sesudah itu baliklah awak ke Kabupaten Kampar, ke Binuang. Allah dapat menebus teriakannya saat melahirkan awak, menyusukan 2 tahun lamanya, mengandung 9 bulan 10 hari. Di Minuang uang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Eko lah ibu-ibu, awak bertanyanya golak. Sebab di tempat lain indak 9 bulan 10 hari lagi. Akadnya April, lahirnya Agustus. Pas pengerekan bendera, alah ya nak, ditanya uang. Kemarin akadnya kan April. Iya, ikut Agustus bawa-bawa 5, bawa 4 bulan. Ini namanya edisi minimalis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup, yang masih duit amaknya, senangkan hatinya. Nan udah indak ada lagi, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah. Ambo de ingin copek-copek imam sembahyang, ambo di muka, anak ambo semua kemanakan, anak adia ambo di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa kata anak ambo di belakang? Untuk nenek Al-Fatihah. Kok malunya dalam hati ambo? Dalam hati ambo untung tak ada jemaah. Padahal awak mengajaunya. Beko, kalau lopeh sembahyang, bacakan Al-Fatihah untuk nenek yo. Sebab nenek dulu mengandung, mengandung babah. Nenek dulu menyusukan babah, nyekolahkan babah. Babah tak dapat membalasnya. Lopeh sembahyang, bacakan Al-Fatihah yo. Yuk uponyo, inyo ingi awak lupa. Tapi hebatnya anak, apapun amal anak, indak inyo sawi namo amak sampai. Itu bedanya sama orang lain. Kalau untuk orang lain, mestinya sawi. Ilal marhum Pak Fulan bin Fulan, ilal marhumah, baru sampai. Tapi kalau untuk ama, ayah, orang tua, auto, kalau bahasa kampung awak, automatically otomatis langsung sampai. Jadi kalau ada orang menyebut untuk almarhumah ibu saya, itu sebenarnya hanya untuk menguatkan hatinya saja. Maka tadi begitu sampai kami disambut dengan mas apa nama istilah pantun-pantun sambutan tadi itu? Hah? Siacung. Oh, cuba dibuatkan musabaqah siacung. Musabaqah tilawatil Quran lah banyak. Musabaqah kitab kuning lah banyak. Iko siacung ko kalau indah awak populer kan? Banyak ndak sodo orang pandai. Lupa hilang tradisi kok. Tapi alhamdulillah tadi siacung dari awal sampai habis sudah direkam dan saksikan di Hi Guys Official. Nah, beko akan ada rekamannya supaya apa? Supaya anak-anak muda awak menengok tradisi. Jangan sampai kehilangan tradisi. Kini makanannya apa? Korea. Makan siangnya apa? Amerika. Pakaiannya apa? Jepang. Lagunya apa? India. Tradisi hilang, agama melayang. Sedangkan awak adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah. Maka siacung tadi di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada kata-kata yang indah, di dalamnya ada puitis, ada syair, itu mesti. Alhamdulillah Nenek Mama Sumando, dua orang yang bersambut-sambutan tadi, tolong ajarkan ilmu iko kepada generasi muda nan akan datang supaya jangan putih di tengah jalan. Iko kalau ditoikan menjadi amal jariah insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang yang melanjutkannya setelah meninggal dunia, maka dia pun juga akan mendapatkan pahalanya. Siapa nan datang ke Masjid Al-Ma'arif tadi, Ustaz Somad. Apa nan disampaikannya? Tigo. Nampa tamo, orang binuang mesti sekolah sampai profesor. Nam kedua, orang binuang jangan mati sebelum membangun masjid. Nam ketiga, senangkan hati ama orang tua kalau awak ingin diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah mengek ceramah hamba siang iko, hanya tiga saja. Tak ada hubungan dengan konsestan nomor tiga karena KPU belum mengeluarkan nomor. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun momen awak di bulan Syawal, Syawal adalah halal bihalal, isi halal bihalal adalah bermaaf-maafan. Kalau ada silap salah kata, lebih tajam dari sembilu, melukai perasaan, jangan malu minta maaf. Karena ada orang yang sholatnya banyak tapi tidak diterima Allah. Kenapa? Karena belum meminta maaf dan belum memaafkan. Maka pada hari baik, bulan baik ini, walaupun ambo pertama kali ke binuang, tapi suara tausiah ambo lah lama sampai ke rumah, ke handphone bapak ibu. Sudikah bapak ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Lah, selesai. Daripada awak carinya di padang mahsyar, sedang di padang panjang awak payah besuo. Lebih baik awak datang minta maaf. Jadi momen yang paling elok adalah dibuat ramai-ramai. Daripada awak datang suang-suang kumah-kumah-kumah, payah, susah. Saya sudah minta maaf Pak Ustaz, dia tak mau memaafkan saya. Bukan urusan awak. Urusan awak cuma minta maaf. Masalah uang memaafkan tidak memaafkan bukan urusan awak. Sesudah itu awak lopeh. Apakah sesudah minta maaf utang lunas? Indah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah minta maaf. Kata siapa? Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran fa hadza zahri. Siapa nampo nah ambo cambuk, waktu ambo mencambuk kudo, konai pundaknya, iko pundak Muhammad, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya sakit, tersinggung, iko harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa nampo nah ambo pinjam duitnya, ambo terlupa membayarnya, silakan tuntut. Itu dilakukan Nabi hari Rabu, inyo meninggal hari Senin. Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari menjelang meninggal, Nabi meminta maaf. Hadisnya sahih. Tengok lengkap detail. Di antara yang menulisnya dalam kitab sirah, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam Ar-Rahiq Al-Maktub. Masalah memaafkan, oh Nabi Muhammad paling memaafkan. Patah giginya, berdarah pelipisnya, datang uang meminta, doakannya Rasulullah supaya nyo mati sodo uang kau. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, karena mereka berbuat dosa salah karena tak tahu. Padahal Nabi punya doa mustajab. Kalau nyebacokan doa kau sekali, mati sudah musuhnya. Kata Nabi, biarlah doa kau ambo simpan, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, syafa'at untuk umatku pada hari kiamat. Awak dapat syafa'at, dek doa tu ndak dipakai Nabi si buang peati tahun nan lalu. Apa nan awak buat untuk Nabi Muhammad SAW selain berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ustaz, ini tetangga saya ini sering mengejek saya Pak Ustaz, melempar saya pakai batu Pak Ustaz. Kalau kau dilemparnya pakai batu, lemparlah dia pakai bunga. Kalau dua kali Buya, nang kedua kali lempar juga dia pakai bunga. Nang ketiga kali Buya, lempar juga pakai bunga, tapi yakinkan potnya ikut sekalian. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilempar orang Taif pakai batu, berdarah kakinya, menetes. Apa kata Jibril alaihi salam? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya. Langsung Nabi mengusap kakinya supaya darah kaki tidak menetes ke tanah. Andai ambola yang didatangi malaikat Jibril. Hai Abdul Somad, kalau menetes kaki darah kaki angku ke tanah, mako ambo matikan sodo haters. Kata ambo, langsung ambo gesekkan kaki ambo tu ke tanah. Ha, bantailah. Awak ko bau proses untuk memaafkan orang lain. Apakah Ustaz Somad kau sudah lembut hatinya memaafkan? Dalam proses. Tiga hari nan lalu datanglah orang. Ustaz Somad, ya Pak. Ustaz mau diundang halal bihalal. Yang undang kau siapa, Pak? Yang undang iko ketua masyarakat iko. Cuk tengok suwe undangannya. Tak bisa ambo tiba, Pak. Dek apa? Teko nang ambo iko orang dulu pernah ambo kirim proposal tak dibalehnya. Waktu S2 dulu. Aduh, saya Abdul Somad mahasiswa Al Azhar mohon bantuan tak dibaleh. Jadi susah juga mau maaf. Apa ibu yang diberikan Allah? Aduh, satu orang lagi. Waktu kami dulu kuliah di Mesir, nama persatuannya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tadi yang mau tanya adik awak, bapu uang kini uang Riau di Mesir. Oh, nama itu uang. Masuk kami dulu 75 uang. Mengontrak rumah sebulan $1. Iuran suang 5 pon. Beasiswa ambo 1.60 pon. 50 pon untuk boleh makan lauk pauk sayur mayur. 50 pon untuk sewa rumah. 20 pon boleh buku. 20 pon untuk tiket bus. 20 pon disimpan takwi poneng kepala mencret boleh ubek. Dikutip lagi 5 pon untuk sewa sekretariat Persatuan Pelajar Riau. Kami buatlah proposal panjang. Sampailah ke pejabat di Riau. Dibacun. Dibanting. Kita enggak perlu dengan mahasiswa Al-Azhar. Amboi enggak menengok. Nama lapor. Kok uang nama bawa kok? Hari berganti musim berubah. Sesudah itu ambo pun balik. Sesudah balik ceramah. Sesudah itu viral masuk TV. Datang uang mengundang. Itu berapa tahun yang lalu diundang. Ustaz Somad, ada uang dari siapa? Dari si Pulan. Wih, kau nak mempehkan proposal uang Riau. Kata ambo cari aja lah ustaz lain. Ambo kalau untuk ambo pribadi, tidak sakit hati ambo. Tapi nyomo-nyobik, kita enggak perlu dengan Al-Azhar. Itu sakit hati ambo. Apa salah Azhar? Cuma kau kami buat kini nama sekolahnya Nurul Azhar, supaya membawa cahaya Al-Azhar itu sampai ke bumi lancang kuning, insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tausiah yang dapat ambo sampaikan. Ambo mulai tadi jam 1, kini sudah jam 2 lewat 10. 70 menit awak bersama, 70 menit bersama iko menjadi amal soleh, insyaAllah. Kepada nenek mama alim ulama jadi pandai, ambo mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Ambo ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Di akhir majlis kau sama-sama awak mangkat tangan meminta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan keluarga awak sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu awak penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Tokoh-tokoh masyarakat awak, guru-guru awak, alumni-alumni nanada bersama awak, disampaikan Allah segala niat cita-citanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah binuang, ya Allah. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami. Wa barik lana fi arzakina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa ja'alna barina li abaina wa ummatina, jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina ayah kami, wali ummahatina amak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zuriyatina anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina wa'uang nan pernah membuat baik kepada kami belum sampai kami membalasnya, ya Allah. Wali man hadarana sodo jamaah nan tibo pada majlis ilmu yang baik ini. Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan, jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu, ya Allah. Wa ja'alna minal afina 'anil nas, jadikan kami orang yang mudah memaafkan orang lain. Wa ja'alna minal mut'abbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang karena engkau, ya Allah. Azillana tahta zil arsyika yawma la zilla illa zilluk, masukkan kami ke dalam surgamu. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Ketika di padang mahsyar tak ada tempat bernaung kecuali hanya engkau saja, ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'az zumratil mu'minin, bersama saudara-saudara kami yang beriman. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma dafa'an al-ghala' wal-wabak wal-fahsya' wal-riba' wal-zina wal-munkar. Selamatkan kampung halaman kami bil khusus binuang dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.